بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ikhwan fi din azakumullah, telah diuraikan pada majelis yang pertama jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan kebenaran terkait dengan semua manusia dan jin. Khulasahnya, ringkasnya dihadapkan pada tiga jalan. Jalan yang pertama, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jalannya para anbiya wal mursalin. Jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, para syuhada, para salihin dari mulai zaman para sahabat, tabi'in atau tabi'in, para ulama sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah al-Yahud, bukan pula jalan yang dinyatakan sesat oleh Allah an-Nasara. Dan ditegaskan tadi, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai Muslim yang berislam kepada Allah Azza wa Jal, yang beriman kepadanya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan menjabarkan lagi jalan kebenaran khusus terkait dengan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah azakumullah. Untuk umat Islam yang telah mendapatkan taufik hidayah Islam dari Allah Azza wa Jal, mereka yang sedang menapaki jalan yang hak ini, yang benar ini, perlu dipahami, disebutkan dalam beberapa ayat dan dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Ternyata kaum muslimin dalam menapaki jalan menuju ke akhirat, darul akhirah, ternyata mereka dihadapkan dengan sekian banyak jalan. Ini sudah masuk jalur yang benar, Islam sudah. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin, sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah Azza wa Jal yang tidak bisa kita elakkan. Di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, semuanya kaum muslimin, di situ terdapat sekian banyak jalan. Sekian banyak jalan. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, disebutkan di Al-An'am 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Yang artinya, dan sesungguhnya ini, kata Allah, jalanku yang mustaqim, yang lurus. Siratul mustaqim, jalannya Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus tadi. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'u subula, dan kalian jangan mengikuti as-subul. Subulun itu bentuk jamak dari kata-kata sabilun. Sabilun artinya jalan. Subulun banyak jalan. maka kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak ini tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian, memisahkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita perhatikan begitu jelas menerangkan kepada kita di sana ada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah Azza wa Jal, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk menapakinya, mengikutinya, menelusurinya. Inilah jalan kebenaran. Di ayat ini pula Allah Azza wa Jal memberitakan di sana ada subul. Hanya sekali jalan-jalan yang lain selain siratul mustaqim, selain jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Subulun, tidak cuma satu, subulun, banyak jalan. Allah mengatakan wala tattabi'u as-subul, kalian jangan mengikuti jalan yang banyak tadi, sebab kalau kamu ikuti ia akan memisahkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Memisahkan berarti ini bukan jalan yang benar, sebab Allah melarang kita mengikutinya, menapakinya. Konsekuensi mengikutinya akan berpisah dari jalan Allah Azza wa Jalla, berpisah dari jalan yang lurus. Berarti ini merupakan jalan penyimpangan. Yang membuat sedikit kita agak miris ini semua di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis ini kaum muslimin, ayat di atas kaum muslimin rahimakumullah diterangkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya, dan dia sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau menyatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Cuma satu. Khattan mustaqima, satu garis yang lurus. Beliau mengatakan hadza sabilullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak. Sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Ada yang belok kanan banyak, ada yang belok kiri banyak. Beliau mengatakan wahadihi subul. Jalan yang belok kanan banyak tadi, belok kiri yang banyak tadi, inilah yang namanya subul tadi. Beliau memberitakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai, dan di penghujung masing-masing jalan tadi ada setan yang menyeru umat manusia masuk padanya. Ini ucapannya Rasul. Berarti yang banyak tadi, subul tadi, yang belok kanan, yang belok kiri disebut dengan subulus syaitan. Jalan-jalan setan. Yang satu lurus, sabilullah, jalannya Allah. Lalu membacakan ayat di atas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jelas. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang nyata terjadi enggak mungkin terelakkan. Sesuatu yang di satu sisi menyedihkan hati kita, di sisi yang lain kita harus berjuang. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, dari kalangan kaum muslimin sendiri, ternyata banyak dari kalangan mereka yang masuk pada subul. Jalan kecil yang pendek, yang belok kanan, yang belok kiri tadi. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Sementara sabilullah, jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya Nabi kita Muhammad SAW, yang hak cuma satu. Lurus, lempeng. Tidak berkelak. Dari sini kita terpaksa dan mau tidak mau harus mengatakan tidak ada jalan lain menuju surga. Gitu bahasanya ya. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali satu jalan, siratal mustaqim, jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengatakan banyak jalan menuju surga. Dikarenakan yang banyak tadi itu dikatakan jalan-jalan setan. Dikatakan dalam syarahnya oleh para ulama, yang kecil arah kanan, arah kiri yang banyak tadi itu, yang dikatakan oleh Rasul sebagai jalan setan, itu ujungnya nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita mengatakan dengan pepatahnya orang sekarang ini, banyak jalan menuju Roma. Nek Roma memang caranya banyak, nek pesawat bisa, nah, macam-macam bisa. Intinya menuju ke Roma. Itulah orang-orang yang Nasoro. Mungkin musuh mengatakan banyak jalan menuju Ka'bah. Gitu. Betul banyak jalannya. Mau naik kapal bisa, naik pesawat bisa. Itu duniawi. Tapi terkait dengan bab menuju ke surganya Allah Azza wa Jal, ternyata hanya disebutkan satu. Semuanya buntu. Semuanya close, tertutup. Semuanya justru terbuka lebar menuju neraka. Hanya satu jalan yang ditempuh yang menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla. Itulah siratul mustaqim, jalannya Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang harus kita tempuh karena Allah Azza wa Jalla memerintahkannya, fattabi'uhu. Ikuti yang ini, jangan mengikuti yang lain. Sebab akan memisahkan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang kondisi riil umat ini, berita yang terjadi dan sudah terjadi. Sesuatu yang sekali lagi di satu sisi membuat kita agak miris, sedih. Tapi bagaimana lagi, itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla, tak terelakkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam hadisnya, datang dari banyak sahabat dan dia sahih, memberitakan bahwasanya umat ini akan terpecah belah dengan jumlah yang sangat banyak. Beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sub'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 millah. Wa inna hadihil millata sataftariku ala thalathin wa sub'in. Sementara agama Islam ini, millah Islam, orang-orang yang muslim ini tadi, terpecah menjadi 73 kelompok. Lebih banyak dari sebelumnya. Rasul memberitakan, Hintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 neraka ancamannya. Neraka tempatnya hanya satu yang fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Isat Rasul sahih. Rasul sendiri yang memberitakan dan itu nyata terjadi di tengah-tengah kaum muslim. 72 finar, hanya satu yang firjan. Maka kita sebagai seorang muslim yang berjuang dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan nanti di akhirat dengan jannah dari Allah Azza wa Jal, harus bersungguh-sungguh pula untuk mengetahui dan melihat mana yang dikatakan firjan. jalan apa yang dimaukan oleh beliau fil jannah tadi. Harus waspada dan mewaspadai berbagai macam bentuk jalan yang ujungnya ancaman neraka. Itu harus. Siapa yang satu ini? Pada kenyataannya para kafirun di tengah-tengah kaum muslimin masing-masing mengaku dan mengklaim, mengapling-apling. Itu juga fenomena yang menyedihkan hati kita kaum muslimin. Masing-masing, saya yang benar, saya yang hak, saya yang benar, yang lain enggak benar. Kalau bahasanya kebanyakan kita, banyak yang ngapling-ngapling surga, kayak kaplingan-kaplingan perumahan. Allahu musta'an. Mestinya kita kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ada penjelasan dari beliau SAW tentang yang satu itu? Karena Rasul yang memberitakan umat ini akan terpecah menjadi 73. Rasul pula yang memberitakan 72-nya dalam neraka. Rasul pula yang menyampaikan satu yang fil jannah. Cari penjelasan yang berikutnya. Siapa yang satu itu? Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lainnya, Nabi kita Muhammad ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dinyatakan man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat al jamaah, mereka itu ialah al jamaah. Hadis Muawiyah bin Sufyan, wahiyal jamaah. Yang satu yang dijamin dengan surga adalah al jamaah. Begitu membaca dan mendengar riwayat ini, yang lainnya pun juga kembali mengkapling lagi, kami juga al jamaah. Yang lain semuanya mengaku sebagai al jamaah. Yang ini mengatakan Islam jamaah, yang itu mengatakan jamaatul muslimin, yang ini mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Al-Muhim ada kata-kata al-jamaahnya. Maksudnya gak? Bias lagi. Maka sekali lagi perlu dicari lagi penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang beliau maksud dengan al-jamaah ini? Ternyata di sana ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan dihasankan oleh sebagian ulama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi tentang al-jamaah ini siapa? Beliau menjelaskan dengan gamblang, tidak ada lagi tedeng aling-aling. Beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Satu yang dijamin surga, satu yang dikatakan al-jamaah ialah ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jelas. Beliau menyebutkan sebuah kriteria, tidak menyebut sebuah kelompok. Kriteria orang-orang yang di jalur kebenaran, menapaki jalan yang benar, selamat dari semua ancaman neraka tadi, dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jal, siapa saja yang berada di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atas. Mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya para sahabat. Berarti masing-masing kita punya kesempatan besar. Nah gitu ya. Kans kita terbuka lebar. Dari manapun kita berasal, mau dari Arab, mau non-Arab, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, mau yang laki, mau yang wanita, dari manapun kita memiliki kans yang sama, selama masing-masing kita memenuhi kriteria tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Maka barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang berislam sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, berislam sesuai dengan sunnah beliau, berislam sesuai dengan petunjuk para sahabat, bimbingan-bimbingan para sahabat, maka dia diharapkan di jalan yang benar, siratul mustaqim, dan dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla, selamat dari ancaman neraka. Siapa saja, siapa saja. Ma'ana alaihi wa ashabi, mereka lah yang dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. An-najiyah fi dunya minal bid'ah wa ahliha, wa najiyatun fil akhirati minan nar. Dikatakan sebagai kelompok najiyah, kelompok yang selamat di dunia ini, selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan orang yang menyimpang, dan selamat di akhirat nanti dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini bisa jadi satu orang, bisa jadi beberapa orang, mungkin banyak orang, sampai seakan-akan kayak sebuah komunitas. Terkadang hanya ada di sebuah tempat, terkadang ada di sebuah negara, terkadang tersebar di mana-mana ada, di negara mana pun juga ada. Dikarenakan yang dibahas bukan sebuah kelompok, tapi sebuah kriteria dan sifat. Siapapun yang berislam sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya, dialah yang di jalur yang benar, dialah yang di atas kebenaran, dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Terkadang ngumpul, terkadang pisah-pisah, terkadang sedikit, terkadang banyak, terkadang di sebuah negara, terkadang pencar di mana-mana. Barakallahu fikum. Itulah mereka. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullahu taala, perjuangan kita sebagai seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal sudah satu langkah di jalan yang benar. Diberi taufik, diberi hidayah sebagai seorang muslim. Tinggal bagaimana keislaman kita. Yang dituntut kita harus berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Itu kenapa dalam banyak riwayat kita dikasih banyak wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan mau'izah kepada para sahabatnya setelah subuh dengan pengarahan yang begitu mengena, hati bergetar, mata berlinang. Sebagian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan pengarahan orang yang mau berpisah, beri kami wasiat ya Rasulullah. Beliau berwasiat kepada umatnya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla sami wa ta'ah wa in abdun habasyi. Aku berikan wasiat kepada kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kalian walaupun dari budak Habasyah. Beliau mengatakan setelah itu, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia kelak akan menyaksikan, melihat perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Seperti yang beliau beritakan dalam hadis yang saya bacakan tadi, 73 perpecahan dalam kaum muslim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wejangannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Maka ketika itu hati-hati kalian, waspadalah kalian dari perkara baru pada agama ini, sebab itu perkara yang dikatakan dhalalah, sesat dan menyesatkan. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa di antara kamu yang mendapati kondisi yang seperti itu, fa'alaihi bisunnati, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Siapa saja yang mendapati kondisi seperti itu di kalangan kalian, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat. Lebih tegas sunnah beliau dan para khalifahnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dilarang untuk mengikuti yang 72 tadi. Hati-hati, itu kesesatan dan penyimpangan. Muslim tapi menyimpang. Sesat iya, tapi dia dikatakan menyimpang dan sesat, tapi dia muslim. Diminta untuk satu jalur sunnah Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Dalam wasiat yang lain juga datang dari banyak sahabat dan dikatakan sahih oleh para ulama, dikatakan banyak jalurnya, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini." Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Lantadillu ba'dahuma, kalian wahai kaum muslimin tidak akan tersesat sepeninggal keduanya, selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnati, kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku, kata Rasul. Walayatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan keduanya tidak akan berpisah hingga datang kepada aku di telaga nanti di yaumul qiyamah. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah siratul mustaqim yang satu itu, tiada lagi yang lain. Sekali lagi kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah, kita harus melangkah yang kedua kalinya dan lebih waspada, dikarenakan jalannya banyak, beragam, dan semuanya itu muslim. Kalau yang sebelumnya lebih gampang, ini Islam, ini non muslim, aman. Begitu masuk ke dalam, ternyata coraknya banyak, warnanya banyak, warninya banyak, ragamnya banyak, jauh lebih banyak dibanding dengan yang sebelumnya. Dan yang membuat harus ekstra hati-hati, semuanya itu tampilan Islam. Tidak ada yang mengatakan diri mereka kafir, muslim. Tapi Rasul mengatakan finnar, diancam dengan neraka, menyimpang mereka. Dan hanya satu jalan yang ditunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah yang harus kita telusuri, kita pahami. Yaitu sabilu sunnah. Jalan sunnah, yang dibawa dengan sunnah, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, termaktub dalam hadis beliau yang sahih, dan yang dijabarkan, diterangkan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama kita yang setelah mereka, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga para ulama yang lainnya, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ini telusuri barakallahu. Jangan toleh-toleh. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Dikarenakan yang belok kanan itu jalan setan, kata Rasul. Belok kiri jalan setan juga, kata Rasul. Ujungnya, kata para ulama, neraka. Tidak ada yang surga. Jalan surga cuma satu. Barakallahu. Difahami insyaallah taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fil din azzakumullah. Di dalam menapaki sabilus sunnah, yang pertama kan sabilul Islam. Dalam menapaki Islam di atas sunnah ini, di situ ada rambu-rambunya. Bukan semata-mata mengaku dan tidak boleh mengapling-apling, belum mati, belum di atas, belum jelas matinya di atas apa. Ini semua orang bisa masuk. Kansnya sama. Masuk ke sabilus sunnah. Di sini ada aturan main. Ada aturan mainnya. Barakallahu fiik. Di antara aturan mainnya, satu, ta'atullahi ta'ala wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah kita kerjakan, larangan ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dituntut untuk itu. Yang kedua, kita diminta untuk ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau berada. Beliau berucap, kita berucap. Beliau berbuat, kita berbuat. Beliau berakidah, kita berakidah. Beliau meninggalkan, kita tinggalkan. Ittiba'. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Dan yang beliau larang kalian daripadanya, tinggalkan. Ittiba'. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ittiba'lah, ikuti aku, kata Rasul. Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ittiba'. Ikuti Rasul. Ikuti bimbingan beliau yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ikuti. Rasul menjelaskan akidah Islam demikian, demikian, demikian. Berakidahlah seperti itu. Jangan toleh-toleh. Rasul menerangkan ibadah seperti ini. Maka ikuti Rasul dalam perkara ibadah. Jangan cari-cari yang lain. Rasul menerangkan cara dakwah seperti ini. Dakwahlah sebagaimana beliau. Bimbingannya beliau. Jangan cari cara yang lain. Beliau menerangkan akhlak Islam, adab Islam demikian. Maka berakhlaklah, beradablah sesuaimana, sesuai yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urusan dunia kamu, jual beli kamu, harus begini, begini, begini. Jangan demikian, demikian, demikian. Ikuti. Pernikahan kalian, begini, begini, begini. Jangan begini, begini, begini. Ikuti. Dalam semua aspek kehidupan kita, diminta untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan meneladani beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian, wahai kaum muslimin, pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kita enggak neko-neko dalam berislam itu. Apa kata Rasul? Ikuti. Bimbingannya beliau, jalani. Berhenti, berhenti. Lanjut, lanjut. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ittiba. Ittiba. Jangan bikin yang lain. Salafun saleh banyak yang mengatakan kepada kita semua, menasihatkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kamu ikut saja. Tidak usah cari-cari yang lain. Sungguh kamu telah dicukupi dengan bimbingan tadi. Enak ya? Enak. Kita belajar Al-Quranul Karim, tafsirnya dibaca, kita mengkaji hadisnya Rasul, sarahnya dibaca, melalui keterangan-keterangan para ulama tadi, bagaimana para ulama menjelaskan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan yang lain-lainnya menerangkan, ini ibadah yang benar, ikuti. Ini muamalah yang benar, ikuti. Ini akidah yang benar, ikuti. Orang neko-neko, ittiba. Barakallahu fikum. Di dalam menjalani sabiru sunnati wan najah ini, dalam menjalankan sunnah Rasul dan jalan kebenaran dan keselamatan ini, di sana ada hudud, batasan-batasan syariat. Ada batasan-batasan Islam dan sunnah yang harus kita jaga. Kita harus sesuai dengan batas-batasnya. Jangan kurang daripadanya. Jangan melampauinya. Jangan melampauinya. Kalau kita melampaui batasnya, kita masuk pada ekstremisme, radikalisme. Ketika kita kurang daripadanya pun juga demikian, masuk pada ekstremisme dan radikalisme yang lainnya lagi. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Hati-hati kalian dari sikap ghulu, melampaui batas ekstrim. Kata para ulama, ghulu itu ada dua macam. Ada yang kebablasan, ada yang kurang. Ifratun bablas, tafritun kurang. Semuanya namanya ghulu. Kalian jangan ghulu, jangan melampaui batas. Jangan ekstrim, jangan radikal dalam berislam itu. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, sikap ekstremisme, radikalisme dalam beragama. Terus bagaimana? Sesuai dengan hududus syara', batas-batas syariat. Jangan lebih, jangan kurang. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ada sebuah hadis datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita permisalan untuk as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam yang kita peluk selama ini, jalan sunnah yang kita perjuangkan sampai kita mati nanti. Hadis yang cukup panjang menggambarkan tentang masalah ini. Hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu wa arda. Saya bacakan lafadznya. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirati surani, di dua tepian jalan tadi ada dua tirai. Fiha abwabun mufattahah. Afan, ada dua pagar. Pada dua sisi jalan ada dua pagar. Fiha abwabun mufattahah. Fihima abwabun mufattahah. Pada masing-masing pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murhah. Dan pada masing-masing pintu ada tirai yang atau kelambu yang terjulur. Wa 'ala babis sirati da'in, pada pintu siratul mustaqim tadi ada yang menyeru. Yaqul, dia mengatakan, ayyuhan nas udkhulus sirat, wahai umat manusia, hendaklah kamu masuk ke sirat yang mustaqim ini, jami'an semuanya kalian. Wa la tatafarraju, dan kamu jangan centang perenang ke sana kemari. Jangan terpecah belah. Jangan berpisah-pisah. Sini. Wada'in yad'u min jawfis sirat. Dan ada seorang yang menyeru di tengah-tengah jalan yang lurus tadi. Fa'idha arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Ketika ada orang yang ingin membuka satu pintu dari pintu-pintu tadi yang di samping kanan kiri jalan tadi itu, qala, berkata sang penyeru tadi, waihak, la taftahu, celaka kamu, jangan buka pintu yang itu. Fa innaka in taftahu talijhu, Sebab kalau kamu membuka pintu tadi, kamu akan masuk ke dalamnya. Pintu yang di sebelah kanan dan kiri sirat tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-siratu al-Islam. Jalan yang lurus tadi adalah Islam dan sunnah. Wasurani hududullah. Dua pembatas tadi di kanan kiri jalan adalah hududullah, batas-batas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattaha maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka tadi adalah keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla. Wadhalika da'i ala ra'is sirat kitabullah. Da'i yang menyeru di ujung jalan yang lurus tadi adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wadda'i fawqas sirat. Sementara yang menyeru di tengah-tengah jalan tadi, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Arahan-arahan Allah, mau'idah Allah yang ada pada hati tiap-tiap muslim. Ini cukup jelas maknanya barakallahu fikum. Di dalam kita menjalani barakallahu fikum jalan Islam dan sunnah, sekali lagi di situ ada rambu-rambu. Tadi minta untuk lempeng lurus menembus jalan yang ada ini. Ada batas-batas agama sebelah kanan sebelah kiri kayak pagar. Kalian jangan menabrak batas. Jangan melampaui batasnya. Tapi tetap di atas jalan yang lurus tadi. Jalan Allah, Rasulnya, Islam dan sunnah. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Lempeng. Barakallahu fikum. Pintu-pintu yang terbuka yang ada di kanan kiri jalan tersebut. Keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda masuk ke dalamnya akan terpelanting dan terjatuh dalam keharaman-keharaman Allah yang berujung kepada penyimpangan dan ujungnya adalah neraka. Entah Anda masuk pintu sebelah kanan atau pintu sebelah kiri. Hati-hati. Tayyib, kita dikasih petunjuk oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya SAW supaya kita senantiasa di atas jalan yang lurus Al-Quran dan Sunnah. Dai yang menyuruh kita di ujung sirat adalah Al-Quranul Karim dan Sunan Nabi Muhammad SAW. Supaya selamat, selalu berpegangan dengan keduanya. Itu kenapa dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah engkau, hendaklah kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, jangan terpecah belah. Hablullah, tali Allah, Al-Quran, As-Sunnah, Islam dan Tauhid yang mulia ini. Pegangi terus. Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Supaya terus di atas siratul mustaqim. Dan Allah berikan di hati masing-masing kita yang muslim. Ada pembisik-pembisik kebaikan. Ketika kita mau membuka pintu, diingatkan. Haram. Jangan, bahaya. Di hati kita masing-masing. Ini an-nafsul mukmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bagus, jiwa yang selalu mengingatkan orangnya. Kalau ini kita patuhi, kita taati, kita akan terus lempeng di atas siratul mustaqim, tidak tengok kanan kiri. Jangan kemudian Anda merasa indah banget ya pintunya itu. Indah banget ya tirainya itu. Atau penasaran, kayak apa sih, kok ada tirainya, kok ada kelambunya. Coba sih ngintip sebentar, hati-hati. Begitu Anda buka, langsung Anda akan terpelanting dari sana, ke dalamnya. Terpelanting pada keharaman-keharaman Allah Azza wa Jal. Terpelanting pada mubillat. Hal-hal yang menyimpangkan kita, menyesatkan kita. Hati-hati, ujungnya nanti nerakanya Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Sehingga sekali lagi ada aturan main. Maka ketika kita kaum muslimin rahimakumullah mendambakan yang namanya jannah, itu enggak mungkin dengan yang namanya angan-angan belaka. Sambil pegang begini, mimpi. Indahnya Islam, memang indah. Indahnya sunnah, masya Allah. Memang cuma satu jalan tersebut. Terus mimpi masuk surga gitu. Gak ada amal, gak ada perbuatan, Gak ada pembuktian. Lah, mah. Yang namanya jannah diraih bukan dengan angan-angan. Tapi surga diraih dengan perjuangan. Dengan pengorbanan. Dengan mempertaruhkan semua yang kita miliki. Dikarenakan menempuh jalan yang lurus ini, itu penuh dengan rintangan dan godaan, halangan-halangan yang luar biasa. Di tengah-tengahnya terdapat yang namanya syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam beragama, ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan. Di tengah-tengahnya ada syahwat, perkara-perkara syahwat, syahwat dunia, maksiat, perkara dosa, terus di tengah-tengah kita sedang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala digoda dengan itu, dengan syubhat, dengan syahwat. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, tidak ada keikhlasan, tidak ada kejujuran, tidak memiliki bimbingan yang jelas, akan gampang terpelanting dari jalan yang lurus tadi, masuk kepada pintu-pintu kanan kiri menuju kepada keharaman-keharaman agama Allah Azza wa Jalla dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan sekali lagi, tidak cukup kita hanya mengenali jalan yang lurus. Tidak cukup kita hanya menapaki ini. Tapi juga diminta untuk mewaspadai jalan-jalan lain yang menyimpang. Yang membawa orang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mewaspadai keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla. Mewaspadai semua kemungkaran-kemungkaran yang ada. Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Kamu jangan mengikuti yang namanya subul tadi. Dan juga dalam yang di atas waihak, celaka kamu, la taftahu. Kamu jangan buka pintu itu. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Maka bukan semata-mata kita ma'rifatul haq, enggak semata-mata mengenali mana yang benar. Tapi kita juga harus mengenali mana yang batil. Untuk ditinggalkan. Mana yang menyimpang, dijauhi. Mana yang sesat, jangan dipakai. Supaya selamat dari semua tadi. Jalannya lurus, terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ingat, dikarenakan semua tadi wajahnya satu. Penampilan zahirnya sama. Sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Tapi yang di atas al-haq hanya cuma satu jalur. Bukan kelompok, bukan yang lainnya. Semuanya bisa masuk kemari. Masing-masing kita dituntut, diperintahkan, dianjurkan untuk masuk ke jalur yang sama. Islam dan Islamnya di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita pakai dengan rambu-rambunya, aturan mainnya. Dan waspadai di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Banyak pintu-pintu penyimpangan. Ada syubhat, ada syahwat. Semuanya dari Muslim. Belum lagi yang lebih jauh lagi, non-muslim pun juga demikian. Maka perjuangan kita masih panjang. Kesempatan cuma sekali. Kita dikasih kesempatan sekali di dunia ini. Sampai kita mati. Maka memohonlah. Dan terus kita semua memohon kepada Allah Azza wa Jalla. At-taufiq wal-hidayah. Ini sangat besar nilainya. Memohon taufiq, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan dua macam hidayah. Yang pertama kita memohon kepada Allah hidayah itu Islam. Diberi taufik, diberi hidayah untuk memulai agama Islam. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya dikasih hidayah itu sunnah. Hidayah supaya kita berislam di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ketiga, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal diselamatkan dari semua bentuk penyimpangan dan kesesatan. Berta'awud kepada Allah dari semua fitnah yang ada, semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikadang sangat berat sekali. Dan juga memohon kepada Allah Azza wa Jal keistiqomahan. Tsabat, teguh, tegar, kokoh, istiqomah di atas Islam dan bimbingan sunnah kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu semuanya bisa diwujudkan dengan berbagai macam asbab, mengerjakan asbab, istiqamah yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kita berilmu, ilmu syar'i, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal, sebab keistiqamahan. Kita terus berupaya, beramal saleh, memperbaiki ibadah kepada Allah Azza wa Jal, atau keistiqamahan. senantiasa bergaul, berteman dan bersahabat dengan hanya orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada, akan terjaga keimanan kita. Jangan berusaha sekuat tenaga ada, berada, atau mencari lingkungan yang solehah, lingkungan yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, akan terjaga iman kita. Terus kita berada di tempat-tempat yang bisa mengokohkan hati kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid-masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ke majlisul ilmi, majlis-majlis ilmu, kita mengkaji ilmu, menguatkan hati kita. Ziarah, mendatangi para alim ulama, menziarahi teman-teman kita yang salihin, yang bertakwa kepadanya. Semakin barakallahu fikum, kokoh hati kita pula barakallahu. Kita tinggalkan segala sesuatu yang bisa menggoyahkan iman, yang menggoyahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala bisawab. Ini yang mungkin saya utarakan pada kesempatan kali ini, dan selebihnya akan disampaikan pada kesempatan ba'dal maghrib nanti. Karena ada lagi yang berikutnya. Tahapan kita baru dua ini. Menuju jalan yang benar, yaitu Islam. Di tengah-tengah Islam, macam-macam coraknya, diminta untuk Islam yang di atas sunnah. Ketika seorang muslim diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla berislam sesuai dengan sunnah, ternyata di dalamnya pun juga ada berbagai macam corak-corak yang lain, semuanya mengaku di atas sunnah. Nah, yang itu perlu juga dirinci dan dijabarkan. Ya, ba'dal maghrib nanti insyaallah ta'ala. Apa judulnya? Serupa, tapi tak sama. Sama-sama mengibarkan sunnah, sama-sama berusaha di atas sunnah. Tapi kok berbeda? Kok enggak sama? Apa perbedaannya? Nanti akan dibahas insyaallah ta'ala pada kesempatan ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fiikum. Allahu ta'ala alam bisawab, sebab lebih tajam dan lebih mengerucut. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masyaallah. Ini pertanyaan yang di luar materi, dijawab anda ini. Dijawab. Nah, apakah ketika berdoa kita membaca ta'awud, membaca basmalah, terus hamdalah, terus salawat, lalu berdoa sesuai dengan yang kita apakah betul. Nah, termasuk adab doa kita sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak sanjungan-sanjungan pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk asbab makbulnya doa. Juga terkait dengan selawat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk adabnya doa. Apakah boleh uang sisa dari syarikat korban sapi, sisanya dibelikan seekor kambing yang nantinya juga sebagai korban? Nah, kambingnya atas nama siapa? Sapi itu kan syarikat 7 orang. Jelas toh? Nah, terus kambingnya atas nama siapa? Tidak ada dalam fikih Islam satu ekor kambing syarikat 7 orang. Yang betul, kalau ada sisa kembalikan kepada yang berkorban. Ini Pak, jujuli Pak. Ngerti ya? Ini kembaliannya. Kalau mereka nya ikhlas, maka diinfakkan fi sabilillah di jalur yang lain, bukan dalam karena korban. Wallahu ta'ala alam bisawab. Artinya dalam perkara udhiyah, berkorban itu ada aturan mainnya, ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Apakah orang Islam yang mengikuti atau berjalan pada jalannya orang Yahudi dan Nasrani dia akan dalam neraka? Ini ada dua kemungkinan yang dimaksud. Kalau yang dimaukan berjalan di atas mereka, yakni murtad dari Islam, agama dia ganti menjadi Yahudi atau Nasrani. Jawabannya iya. Kalau dia mati di atas Nasraniyahnya atau Yahudiyahnya, maka dia mati kafir, neraka tempatnya. Jadi yang dibacakan ayat di Al-Bayyinah tadi, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi kalau ini mau kan dia seorang muslim, tapi dia memiliki perangainya mereka atau jatuh dalam sebagian amaliyah mereka, maka dilihat apa bentuk perangainya, apa bentuk amaliyah. Kalau perangai dan amaliyahnya kekufuran atau kesyirikan, maka berarti dia seorang muslim yang jatuh pada kekufuran atau kesyirikan. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Perbuatannya dihukumi kufur. Tindakannya dikatakan syirik. Tapi untuk pelakunya tidak semudah yang dibayangkan menvonis dia langsung kafir. Ada pembahasan panjang, proses begitu panjang. Apakah dia sudah dikatakan kafir atau belum? Dimasukkan dalam bab bahwa bid'ah takfir oleh para ulama. Dipahami insyaallah ya. Perangainya atau perbuatannya bukan kekufuran, tapi termasuk penyimpangan-penyimpangan dan semisalnya. Maka dikatakan dia seorang muslim yang jatuh dalam penyimpangan. Atau perangainya kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, maka dia muslim yang jatuh pada kemungkaran dan kefasikan. Wah, kata-kata keadaannya masing-masing. Dipahami insyaallah ya. Dipahami barakallahu fikum. Sebab di sana banyak khisal, perangai-perangainya orang kafir, perangai-perangai jahiliyah. Dan itu hukumnya beragam dalam Islam. Ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang syirik, ada yang penyimpangan-penyimpangan, ada yang dosa besar, ada yang di bawahnya lagi. Sehingga tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu. Tolong sampean baik-baik. Jangan kebablasan, jangan radikal dalam pemahaman. Lihat ada seorang muslim, duh, kok kemudian ada perangnya Yahudi. Yahudi dia. Hati-hati. Nah, boleh kalau misalnya demikian, ikhwan. Jangan kebablasan loh ya. Jangan ekstrim, jangan radikal loh ya. Nah, ada batas-batas syariat. Disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Paham ya? Dipahami. Barakallah. Pertanyaan yang tajam-tajam nanti malam. Jangan. apakah yang 72 golongan itu nantinya akan masuk surga walau terlambat? Wallahu a'lam. Hadisnya yang disebutkan dalam hadis ancaman neraka, intani wa sab'una finnar, 72 dalam neraka. Secara pembahasan ulama, mereka telah masih muslim. Masih muslim. Barakallahu fiikum. Ya, kita membahas apa adanya hadis seperti itu, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala muswab, selebihnya dibaca saja keterangannya para ulama tentang masalah ini. Masya Allah. Apabila ada pasangan suami istri di dunia ini, sholat dan sholihah, akan tetapi salah satu dari mereka ada yang lebih tinggi ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, apakah nanti disatukan lagi di jannahnya Allah, ataukah masing-masing akan dimasukkan jannah sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah? Masya Allah. Khusus untuk pasutri dan anak-anak mereka, bahkan ketika mereka semua adalah orang yang beriman, orang yang soleh, dan Allah takdirkan mereka semua fil jannah, ahlul jannah, maka akan digabungkan jadi satu dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum, ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan juga, nanti di hari kiamat akan kami gabungkan mereka semuanya dalam surganya Allah. Maka dalam surga semuanya jadi satu, nggak dipisah-pisah para ulama. Nah, ada pun terkait dengan menggunakan tingkatan yang mana, wallahu a'lam bishawab. Yang penting di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satunya ditakdirkan finnar dalam neraka, yang satunya fil jannah, ya bakal pisah. Ini surga ini neraka, dede urusannya ya. Barakallahu. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah boleh sebenarnya bagi kita untuk memakai baju merah semua? Siono merah semua. Ada khilaf di kalangan para fuqaha dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bagi laki-laki menggunakan baju merah semua. Sehingga harus dikasih motif garis-garis dan semisalnya supaya tidak merah murni. Berhujjah dengan hadis nahan Nabi SAW an ats-tsaubil ahmar. Nabi kita Muhammad SAW melarang menggunakan baju warna merah. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan baju warna merah itu ialah al-mu'asfar. Yang disebut dalam hadis yang lain, Rasul melarang laki-laki menggunakan mu'asfar. Yang namanya mu'asfar itu sebuah baju celupan, hasil celupan, dicelup dengan sebuah bahan nabati namanya usfur, menghasilkan yang namanya merah orange. Merah orange saya. Yang dimaksudkan. Jadi warna merah yakni al-mu'asfar. Sehingga yang dilarang itu. Adapun yang merah bukan mu'asfar, enggak ada masalah. Baik dia polos ataukah dia bergaris, barakallahu fikum. Dua kalamnya para ulama barakallahu fikum dalam bab ini. Saya pribadi namanya khilafkan tergantung antum merujukkan yang mana. Dan yang merujukkan juga masing-masing ulama, ikhwan. Anak pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua tadi. Baju merah yang dimaksud adalah al-mu'asfar. Mu'asfar tidak boleh bagi laki-laki. Kenapa? Dikarenakan yang pertama, tasyabbuh dengan ahli kitab. Biksu-biksu pakai seperti ini. Yang kedua, tasyabbuh menyerupai kaum wanita. Ini pakainya kaum wanita. Selami ya? Yang al-ahmar adalah mu'asfar. Ada baju merah yang bukan mu'asfar, maka tidak ada masalah. Lebih enggak ada masalah lagi ketika ada motif garis-garisnya. Ya, kayak baju haromen gitu ya. Merah ada motif-motif garis-garisnya. Betul ya? Kayak gitu ya. Nah, itu lebih aman barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa melihat dalam Sunan Tirmidzi ketika menerangkan riwayat ini, juga Anda bisa dalam syarahnya masing-masing, juga Anda bisa lihat dalam kitab Zadul Ma'ad Muqayyim al-Jauziyah rahimahullah, juga menerangkan tentang masalah ini barakallahu. Bagi mereka yang berpendapat tidak boleh, ya bukan konsekuensinya, jangan pakai baju warna merah polos. Pakailah baju warna merah yang bermotif garis-garis. Paham ya? Pegangi pendapat yang akan diperoleh, lengkap dengan konsekuensi masing-masing. Saya yakin yang tidak boleh itu merah polos. Ya wis, pegangi saja. Apa konsekuensinya? Nah, antum nggak boleh pakai baju warna merah polos. Setiap kali lewat ikhwan yang jualan baju, bagus juga ya merah dia. Masya Allah. Tapi tidak boleh. Tawari, apa lagi? Nih, bajunya wah merah ini. Antum kalau masih muda mau nikah cocok jadi baju antum di pelaminan. Iya juga ya. Nah dia punya hati dia kecenderungannya kepada mak merah yang seperti itu. Harus konsisten. Enggak boleh. Ya enggak boleh. Cari yang lain. Minimalnya cari yang ada motif garisnya ada khutub ada garis-garisnya. Coba ya cari yang ada garis-garisnya. Enggak ada yang ada polos toh. Iya, sabar. Itu konsekuensi. Dan yang kedua, masing-masing yang berpendapat harus toleransi dengan yang lain. Dikarenakan khilaf masyhur di kalangan para ulama. Itu namanya harus dewasa ketika ada khilaf ulama dalam perkara yang seperti ini. Harus dewasa, lapang dada, dan toleransi. Amalkan yang antum yakini kuat dan toleransi ke pendapat yang lain, para ulama. Jangan ribut gara-gara yang seperti ini. Atau ikhwan yang menggunakan baju merah. Tapi la yakhi hukumnya haram. Haram. Tidak boleh menggunakan baju warna merah itu. Enggak boleh. Saya pendapatnya ini yang enggak boleh itu yang mu'asfar itu ya, Ki. Saya pendapatnya yang mengatakan boleh. Oh, enggak bisa. Joribut. Oh, joribut. Sini-sini mau. Ini memalukan dikarenakan babnya khilaf ulama yang begitu masyhur semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang. Dan mungkin dia pendapatnya saya enggak boleh sudah saya pakai baju yang warna yang lain. Tidak ada masalah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mungkinkah seorang ahlu sunnah memiliki suatu dosa yang belum diampuni ketika di dunia? Mungkin saja. Karena dia belum taubat. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Dia sebagai seorang ahlu sunnah, Islam berusaha mengamalkan sunnah. Karena maksum ahlu sunnah itu. Manusia biasa, ya kadang salah, kadang khilaf. Kadang mungkin juga jatuh dalam tindakan dosa. Dan dia belum taubat. Ya mungkin juga belum diampuni. Nanti diproses di yaumul qiyamah nanti barakallahu. Barakallahu. Mungkin saja. Secara mungkin saja. Karena mereka bukan orang yang maksum. Barakallahu fikum. Pun. Yang lainnya lewat-lewat. Terlalu tajam. Tusukan-tusukannya terlalu memunis. Wes. Cukup ya. Pas setengah dua itu lengkap dengan tanya jawabnya. Ada seseorang yang katanya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama dan yang lainnya. Tapi enggak pernah ikut taklim. Nah, terus pembuktiannya apa ini? Enggak pernah taklim kepada yang di atas sunnah. Nah terus pembuktiannya bagaimana ya, Pak? Dan itu dikatakan tadi, tidak, yang dibahas bukan semata-mata pengakuan. Pembuktian. Ini bukan uji kapling-kapling. Ini kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim. Ya, bukan pengakuan, bukan klaim. Tapi pembuktian. Buktikan kita ini sebagai seorang muslim yang berupaya berislam sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Banyak doa supaya isi koma selalu dikasih husnul khatimah dan banyak doa semoga dikasih surganya Allah SWT. Sehingga semua perlu dibuktikan. Tengok aja nanti larinya kemana kan gitu. Kemana larinya, sama siapa jalannya, siapa yang ke dia dan segala macam kelihatan ya. Barakallahu fikum, apakah dia masih di atas sunnah atau tidak? Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Tidak ada insya Allah ya. Cukup? Coba diam. Cekap? Cekap semantan ya? Cekap ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muslim yang menapaki jalur kebenaran yang benar dan mendapatkan yang namanya khatimah di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.